gue terima taruhan itu. Padahal gue udah tahu endingnya akan seperti apa. Jangan dengerin apa yang Firza bilang. Dia tuh cuma mau bikin lo kalah. Lo harusnya sadar diri dong. Kalau Gilang udah milih gue. Sedih.